pagi sekali, Anda masih terus bersama kami di sini dan beberapa SMS sudah masuk nih. Ada juga yang datang dari siapa nih? 36907 ya. Saya sekali ini terputus SMS-nya saking panjangnya nih. Bang Kavi, bagaimana ketenangan itu bisa menyelesaikan suatu problem sedangkan masalah itu harus cepat-cepat diselesaikan? Dan ketenangan itu akan terlihat seperti tidak apa ini ya, tidak apa kira-kira ya. Apa nih Bang, kira-kira bagaimana ketenangan itu bisa menyelesaikan suatu masalah yang harus cepat-cepat diselesaikan? Iya, kadang-kadang orang memikirkan instan gitu. Jadi kalau ada masalah kita panik, kemudian kita berpikir, wah kita harus memberikan keputusan instan. Tapi sebenarnya kan berpikir itu tidak perlu sejam, tidak perlu 5 jam gitu. Tapi kalau kita tenang mungkin hanya dalam waktu 10 menit, 20 menit gitu loh, kita setengah jam gitu loh, kita sudah bisa membuat suatu keputusan yang jauh lebih bagus kalau kita hanya melakukan itu dalam hanya 30 second misalnya. Oke, gitu kira-kira. Tapi tetap ketenangan itu bisa menyelesaikan masalah yang harus cepat-cepat juga diputuskan gitu ya Bang. Iya, tapi kan kita harus, ketenangan itu harus adalah suatu aksi yang harus kita perlihatkan gitu loh. Contoh misalnya begini, ada seorang wanita misalnya bisa aja datang kepada Anda gitu ya, orang seorang wanita mengatakan, Mas, aku ini hamil loh, aku ini mengandung anakmu loh. Wah, kalau ada panik gitu loh, dan kepanikan itu dibaca oleh, terbaca gitu kan, wah selesai Anda. Ya, tapi kalau Anda misalnya dengan tenang dan kemudian Anda balas menjawab gitu loh, jadi gimana ya baiknya Dik? Mungkin yang bilang tadi malah panik gitu ditanya begitu, malah ditabok. Kamu gak ingat ya malam itu kita ketemu? Jadi rame. Itulah sebabnya mengapa kadang-kadang ketenangan itu ya memberikan kita sebuah mekanisme cara berpikir. Itu yang kata-kata yang saya cari itu, mekanisme cara berpikir yang tidak berasa gerusu dan tidak menghasilkan solusi seadanya saja. Kadang-kadang kan cuma seadanya saja. Tapi pernahkah berpikir bahwa ketenangan itu bisa membuat seseorang kehilangan peluang bisnisnya Bang? Lagi saking lamanya mikir gitu maksudnya? Enggak juga. Ini udah ngomongin juga. Nah, yaitu jawabannya tepat. Jadi bisa aja ada satu peluang bisnis, ada katakanlah 5 sampai 10 orang gitu yang melihat peluang itu. Kalau yang lain buru-buru dan kemudian tanpa berpikir panjang kemudian menjawab peluang itu dengan ini, mungkin yang bakal mendapatkan peluang itu adalah mereka yang dengan tenang berpikir dan memberikan jawaban yang tepat. Oke. Ini juga ada dari Ibu Musyati di Semarang ya. Bang, beda lambat dengan hati-hati itu apa? Mas Valentine ya Bang. Valentine masih lama. Ini baru tanggal 1. Dia gak mau ketinggalan. Lambat itu ada lambat dengan hati-hati begini. Kalau hati-hati itu dipikirkan, kalau lambat belum tentu dipikirkan tapi kagak dikerjakan. Lambat itu belum tentu dikerjakan, belum tentu dipikirkan, tapi ditunda. Lambat itu ditunda. Oke. Okay. Tapi kalau hati-hati itu justru dipikirkan. Dalam prosesnya itu tidak terasa gerusu, tapi karena dikerjakan justru dengan hati-hati itu makan waktu. Oke. Berarti artinya ketika ketenangan sendiri itu juga bisa disejajarkan dengan kehati-hatian juga, Bang? Bisa. Oke. So kalau gitu Bang, apa lesson to learn untuk mitra bisnis sore hari ini mengenai the power of calm itu Bang? Ya, kan ini kan lagi musim hujan, musim banyak percobaan gitu loh. Sebaiknya Anda tenang saja, kalem saja. Jadi kalau rumah bocor dikit, anak flu, jangan panik gitu loh. Gaji mundur. Jangan panik. Mestinya Anda tuh udah gajian kok Anda nyindir gaji mundur. Lu kan ini sudah cerita. supaya enggak panik. Example. Kalau ada yang gaji nyampe mundur. Terus juga banyak hal lain ya Bang ya, pasti enggak boleh panik gitu ya. Apalagi Jakarta macetnya minta ampun, enggak ketulungan ya kan. Mesti bersabar jangan terus. Jangan panik makanya, kalem aja. Jadi yang penting keep calm and move on. Oke. Okay. Kalau di Yogyakarta, keep calm and slow on. Ini Bang Kavi kayaknya selalu cinta banget sama Yogyakarta dan Yasika FM banyak ya, karena Yasika di Jogja pendengarnya, Yasika sepatu juga senang banget Bang bisa main-main ke rumah pelancong tiap hari. Tapi di sana ketemu Bang Kavi, tapi apa Bang? Wajah di dindingnya aja gitu ya. Yeah. Ada yang fotonya gendut, ada yang fotonya kurus, tapi aslinya sekarang udah langsing loh Bang Kavi. Wah, sukses banget dietnya Bang. Yeah. Oke, makin kalem ya Bang ya. Terima kasih Mitra Bisnis sudah bersama kami. Jangan lupa ketemu lagi hari Rabu depan di Kavi's Break. Saya Dona Oriza dan Biang Penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavi's Break bersama si Biang Penasaran Kavi Kurnia.